بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، insyaallah di malam hari ini kita memasuki bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-46. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala: bab fadl hubbi lillahi wal hasi alaihi wa i'lanu rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu وماذا يقول له إذا أعلمه. Bab keutamaan mencintai karena Allah dan anjuran dorongan kepadanya, serta hendaknya seseorang memberitahukan kepada orang yang dia cintai bahwa dia mencintainya, dan apa yang hendaknya dia ucapkan kepadanya apabila dia telah memberitahukannya, kalau dia telah mencintainya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di bab ini, penulis menyebutkan dua ayat dan sekian hadis. Qala bi mutakan qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari rahmahu bainahum. Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bersama beliau mereka sangat keras, tegas, kuat terhadap orang-orang kafir. Namun mereka berkasih sayang terhadap sesama mereka, mengasihi sesama mereka. Al-Fath 29 hingga akhir surah, sampai akhir surat. Faqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Al-Hasyr ayat yang ke-9. Dan orang-orang yang menempati kota, yaitu kota Madinah, maksudnya orang-orang Ansar, dan yang beriman sebelum kedatangan mereka, orang-orang Muhajir, maka orang-orang Ansar tersebut mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, kaum Muhajir. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau sabda, talatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal yang siapa saja memiliki tiga hal tersebut, ada padanya tiga hal ini, maka niscaya dia akan mendapati halawatul iman, akan mendapati manisnya iman, lezatnya iman, yaitu ayyakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah, bukan karena masalah duniawi, harta atau yang jenisnya, tetapi karena Allah. Patokannya, barometernya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakraha ay ya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tiga golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungannya, naungan Allah. Imamun adilun, yang pertama seorang pemimpin yang adil, pemimpin kaum muslimin yang adil. Wasyabun nasha fi ibadatillahi azza wa jalla. Yang kedua, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam peribadatan kepada Allah azza wa jalla. Maka bersyukurlah ketika kita atau saudara kita atau anak kita tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Di antara suasana peribadatan kepada Allah adalah adanya seorang hamba di pondok pesantren. Maka mudah-mudahan ini termasuk seorang hamba, seorang pemuda yang dia nasya, tumbuh, berkembang, hidup dalam suasana peribadatan kepada Allah azza wa jalla. Yang termasuk orang atau golongan yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak mesti di pondok pesantren, tetapi umumnya ketika seorang berada di pondok pesantren, ma'had, maka lebih mudah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syukuri nikmat seperti ini. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, rindu dengan masjid. Untuk apa? Sholat berjamaah. Ketika sudah selesai sholat, dia pulang, maka dia menanti sholat berikutnya. Seakan-akan seperti sesuatu yang tergantung, yang terikat, yang menempel di masjid. Seperti lentera yang dia tergantung atau nempel di pojok masjid. Itulah hati orang ini yang terikat dengan masjid. Bukan berarti dia terus-menerus di masjid. Mengapa? Ya karena yang namanya manusia butuh untuk mencari ma'isyah, menghidupi keluarganya. Maka dia keluar, tapi hatinya rindu. Hatinya seolah-olah ada di masjid karena kecintaan, kerinduan untuk sholat dan beribadah di masjid. Sehingga ketika terdengar azan, langsung bersiap-siap untuk pergi masjid. Ini gambaran orang yang hatinya terikat dengan masjid-masjid. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai fillah karena Allah, bertemu, berkumpul di atas kecintaan karena Allah ini. Demikian pula ketika berpisah juga karena Allah. Bertemunya, berkumpulnya karena Allah, karena keduanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, saudaranya orang yang taat kepada Allah, maka dia pun mencintainya dan berkumpul, berjumpa, bertemu karena saudaranya orang yang beriman dan taat kepada Allah. Ketika berpisah karena suatu urusan, suatu hal, maka berpisahnya pun karena Allah, karena ingin menjalankan perintah Allah seperti misalkan thalabul ilmi atau mencari maisha atau yang lainnya, yang nantinya ketika ada satu kesempatan akan bertemu lagi. Filla karena Allah juga. Warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin, yang ke berapa? Kelima. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat, ini zina, oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan juga kecantikan. Wanita yang kaya, yang punya kedudukan, lagi cantik, mengajaknya berbuat maksiat. Namun orang ini, laki-laki ini mengatakan, faqala inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah karena amalannya yang luar biasa. Karena tidak semua orang mampu untuk menghindari godaan yang luar biasa ini. Seorang laki-laki digoda wanita yang cantik yang punya kedudukan, tentunya berat untuk meninggalkannya, menghindarinya. Ketika mampu, maka berarti luar biasa amalannya, sangat dengan taufik dari Allah tentunya dia mampu menghindarkan atau menjauhi perbuatan maksiat. Bahkan kata para ulama, amalan sholat seperti 100 rakaat itu lebih mudah daripada menghindari godaan seperti ini. Sehingga jangan sampai kita berangan-angan seperti itu. Walaupun keutamanya sangat besar, tetapi sulit untuk didapatkan atau dilakukan, yaitu menghindari kemaksiatan yang besar. Karena apa? Faktornya sangat besar mendukung. Dua insan lawan jenis, tentunya besar godaannya, tetapi mampu, ketika mampu menghindarinya, maka ini keutamanya sangat besar. Sehingga amalan yang besar seperti sholat walaupun 100 rakaat itu lebih mudah dikerjakan daripada menghindari kemaksiatan seperti ini. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam, seseorang yang bersedekah, berinfak dengan suatu sedekah sesuai dengan kemampuannya, lalu dia menyembunyikan, merahasiakan sedekahnya tersebut sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Gambaran betapa dia menyembunyikannya, menyembunyikan sedekahnya. Untuk apa? Untuk meraih keikhlasan supaya lebih mudah ikhlas dan utamanya lebih besar daripada menampakkannya. Makanya seperti ini juga akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Warajulun yang terakhir dan ketujuh, seseorang zakarallaha khalian fafadat aynahu, seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah khalian di kesendirian, tidak di keramaian. Mungkin di rumahnya, di dalam kamarnya, mungkin tengah malam ketika sholat tahajud atau yang lainnya. Yang jelas mengingat Allah, berzikir kepada Allah sendirian, tempat yang sepi, lalu dia menangis, meneteskan air mata. Karena apa? Akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis muttafaqun alaih. Qala syarh, dalam syarhnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Mengatakan qala al-malik rahimahullahu taala babu fadlil hubbi fillahi wal bughdi fihi wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa ma yaqulu lahu idza a'lamahu. Bab tentang keutamaan mencintai karena Allah dan benci karena Allah dan anjuran atasnya, serta seseorang memberitahukan kepada orang yang dia cintai kalau dia mencintainya, dan apa yang diucapkan oleh orang yang dicintainya tersebut, orang yang dicintai tersebut apabila orang yang mencintainya memberitahukan kepadanya kalau dia mencintai. Hadhihi arba'atu umurin, inilah empat perkara. Bayyana al-alif wa rahimahullah al-adillata ad-dalata alaiha, yang penulis rahimahullah menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan atasnya, atas empat perkara tersebut. Fadzakara rahimahullahu qaulallahi ta'ala, maka di bab ini penulis rahimahullah menyebutkan firman Allah ta'ala, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir namun berkasih sayang terhadap sesama mereka. Al-Fath 29. Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu hum ashabuhu, dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya para sahabat beliau, ashidda'u 'alal kuffari, mereka keras tegas kepada orang-orang kafir, yakni aqwiya'u 'alal kuffari, kuat terhadap atau dalam melawan orang-orang kafir, tegas keras kepada orang-orang kafir. Ketika terangnya jelas, kuat maju terus bertempur, tidak mundur. Ketika dalam suasana damai, bukan dalam peperangan, maka mereka asyidda, keras, namun tidak sampai mendzalimi. Tidak sampai mendzalimi, tegas dengan prinsipnya. Kalau mereka adalah orang beriman yang di atas orang kafir, tidak sama dengan orang kafir, sehingga terlihat kemuliaan orang-orang yang beriman di atas orang-orang kafir. Orang kafir terhina di hadapan orang-orang beriman. Ruhama'u bainahum, mereka orang-orang beriman tersebut atau para sahabat tersebut, ruhama'u bainahum, yakni yarhamu ba'duha ba'dan, sebagian mereka menyayangi, merahmati, belas kasihan terhadap sebagian yang lainnya. Dan namanya kasih sayang, memang hukum asalnya adalah dengan sikap lemah lembut. Namun tidak mesti demikian. Terkadang termasuk kasih sayang seseorang, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya adalah dengan sikap tegas, apakah dengan tahdir atau menghajar atau nasihat yang keras. Bukan karena nasihat, justru karena sayang. Orang ini dinasihati sekali yang mempan, tidak berubah. Dua kali tetap tidak berubah. Tiga kali tidak berubah. Sampai suatu saat dinasihati dengan lebih keras, mungkin dibentak atau dimarahi. Ini bukan karena benci. Karena apa? Sayang. Orang ini kayaknya harus dikerasi. Yang diharapkan dia berubah. Dan alhamdulillah berubah. Tadi itu apa? Kasih sayang juga, bukan? Bukan keras atau jahat, tidak. Atau ketika memang kondisinya mengharuskan ditahdir, misalkan, ya ditahdir, hati-hati cipulan. Dia suka menipu. Sudah dinasihati, enggak pernah berubah. Maka kita sebagai bentuk kasih sayang kepada dia, kita peringatkan ke muslimin. Hati-hati, di bulan ini suka menipu, hati-hati, jangan sampai terbit. Supaya apa? Ya minimalnya supaya dia berubah, bertobat, atau mengurangi dosa dia. dengan kita mentahdir kaum muslimin dari kejelekan, kejahatan. Ini juga termasuk kasih sayang terhadap dia. Jadi jangan digambarkan kasih sayang itu terus melembut, nggak keras, nggak mentahdir, tidak. Dilihat orang. Fikuli maqamin maqal. Tiap tempat ada utamanya yang pas, yang sesuai. Tarahum ruk'an, tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tarahum, kamu melihat mereka para sahabat tersebut ruk'an, ruku', sujjadan, sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ketika ruku' dan sujud, ini salat beribadah, mereka hanya mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Yani tanzuru ilaihim fi hali as-salat tajiduhum ruk'an sujjada khudu'an lillahi 'azza wa jalla wa taqarruban ilaihi. Yani engkau lihat mereka ketika salat, engkau dapati mereka ruk'an sujjada, ruku' sujud, khudu'an dalam keadaan tunduk khusyuk taat kepada Allah azza wa jalla, dan dalam badan mendekatkan diri taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yuriduna syai'an minad dunya. Ketika mereka salat, mereka tidak menginginkan sesuatu pun dari dunia, apakah harta, pujian, sanjungan, kedudukan atau yang lain. Walakinnahum yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Akan tetapi mereka ketika salat, mereka hanya mengharapkan mencari keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Fadlan minallahi huwa tsawab. Keutamaan dari Allah maksudnya as-tsawab, pahala dari Allah, ganjaran dari Allah. Wa ridwanu, sedangkan ridwan huwa ridwallahi anhum. Ridwan adalah ridhonya Allah terhadap mereka. Itulah yang diinginkan oleh para sahabat ketika sholat, hanya mengharapkan pahala dari Allah dan ridhonya semata. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda atau ciri mereka ada pada wajah-wajah mereka berupa pengaruh dari sujud. Ya'ni alamatahu fi wujuhihim min atharis sujud. Yani tanda mereka itu ada pada wajah-wajah mereka berupa athar, pengaruh dari sujud-sujud mereka. Wa hadhihi sima hiya nurul wajhi. Tanda ini adalah cahaya wajah. Bercahaya wajah terang, bersih. Nur wujuhihim min sujudihim lillahi azza wa jalla. Tanda mereka adalah cahaya wajah-wajah mereka karena sujud-sujud mereka untuk Allah azza wa jalla. Walaysat al-alamata allati takunu fil jabhati. Bukan tanda yang ada di dahi. Ada sebagian orang ketika dia sering sholat, karena banyak sholat, terlihat ada tanda hitam di dahinya, di kening. Bukan itu. Ini bukan jaminan kalau itu tanda orang sholat atau banyak sholat. Atau tanda yang dimaksudkan di hati ini, bukan itu yang dimaksud. Atau bukan seperti itu. Tidak mesti seperti itu. Hadhil alamatu rubbama takunu dalilan ala kasatis sujud. Tanda ini terkadang merupakan dalil atau petunjuk kalau orangnya banyak sujud. Oh, dia banyak sujud sehingga ada tandanya di dahinya. Atau sujudnya terlalu menekan dahinya atau keningnya, atau posisinya terlalu ke depan, ke arah kiblat, miring ke depan. Yang syar'i atau yang diperintahkan adalah seimbang. paha kita itu tegak lurus dengan lantai, tidak miring ke depan, tidak miring ke belakang, tapi pertengahan berdiri. Dan itu yang pas, tidak akan menjadikan kita bebannya lebih berat ke depan, tidak pula ke belakang. Kalau ke belakang sangat berarti apa namanya itu, paha dengan perut akan nempel atau dekat jarak. Tetapi kalau dia berdiri lurus, maka itu yang pas dan yang tidak memberatkan orang yang sholat. Ia memudahkan dia, tahu-tahu ke depan memberatkan, ke belakang juga sama memberatkan, dan tidak akan maksimal dalam meraih kehusuan. Bahkan kalau terlalu ke belakang menunjukkan kurang apa? Kurang semangat, kurang sungguh-sungguh dalam sholat, tapi pertengahan. Walakin al-alamatu al-haqiqiyatu hiya nurul wajh. Akan tapi tanda yang hakiki yang sesungguhnya adalah cahaya wajah. Jadi bersinar bercahaya. Karena apa? Banyak sujud. Karena sholatnya itu lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah azza wa jalla. Bahkan kalau kita menyengaja dengan apa namanya menekan dahi kita sehingga berbekas, itu justru kurang bagus. Apa membuat pemandangan wajahnya kurang bagus. Kalau menyengaja, tapi kalau nggak sengaja, dia sujud normal, tengah-tengah, tidak ini dia tegak pahanya, tidak condong ke depan ataupun ke belakang. Kemudian ada tandanya karena mungkin kulitnya sensitif, mudah apa berpengaruh dengan gesekan, tidak masalah. Yang penting normal atau alami, tidak dia buat dua. Yang sampai ingin memiliki tanda sehingga ditekan dahinya dalam, biarkan saja normal apa adanya, sesuai dengan yang disyariatkan sujudnya, tidak dibuat dua. Karena cahaya atau tanda yang dimaksud yang ada di wajah-wajah para sahabat ini adalah nuru al-wajh, nurul wajh, cahaya wajah. Orang yang sholat, dia terlihat wajahnya bercahaya, wajahnya bersinar karena sholatnya tersebut, karena sujudnya tersebut. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, dzalika mathaluhum fit Tawrah. Tanda mereka itu ada pada wajah-wajah mereka berupa pengaruh dari sujud. Hal itu adalah sifat-sifat mereka di dalam kitab Taurat. Yani dzalika sifatuhum fit Tawrat. Hal itu sifat mereka yang ada di dalam kitab Taurat. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala nawwa bi hadhihi al-ummati wa bi rasuliha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan atau menyebutkan dan memuji umat ini dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa dzakara sifatihim fi Taurat wal Injil, dan Allah sebutkan sifat-sifat mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf 157. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fi Taurat wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Yang mereka dapati rasul tadi atau nabi tersebut maktuban indahum, tertulis di sisi mereka fit Taurat wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil, yang mana Nabi tersebut menyuruh mereka, memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar, dan menghalalkan untuk mereka perkara-perkara yang baik, dan mengharamkan atas mereka al-khaba'is, perkara-perkara yang buruk, yang jelek. Dan Nabi tersebut meletakkan untuk dari mereka isrohum, yakni beban-beban berat mereka, wal aglal, dan belenggu-belenggu allati kanat 'alaihim, yang selama ini ada pada mereka. Wa mathaluhum fil injili kazari'in akhraja syath'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Dan perumpamaan mereka di dalam kitab Injil itu seperti zarah, tanaman atau pohon, akhraja syath'ahu, yang mengeluarkan tunasnya, pokoknya, fa'azarahu, lalu tunas tersebut menguatkan pohon tadi, fastaghladha, lalu pohon tersebut besar, membesar, tumbuh menjadi besar, fastawa 'ala suqihi, lalu tegak di atas pokoknya, menjulang tinggi, tegak di atas pokoknya, yu'jibu zurra'a, yang mengagungkan para petaninya yang menanamnya, liyaghidha bihimul kuffar, Allah ingin menjadikan mereka sebagai sebab marahnya orang-orang kafir. Yani matalahum kamatsal zar', yani perumpamaan mereka para sahabat tersebut adalah seperti tanaman, akhraja syath'ahu, yang mengeluarkan tunasnya, yakni al-ghusna al-thani ghairul ghusni al-um, yakni dahan yang kedua selain dahan yang pokok, maksudnya cabangnya, dahan ada yang pokok, yakni batangnya, nah ini mengeluarkan cabangnya, dahannya, fa'azarahu, yakni saddadahu wa qawwahu, lalu dahan atau cabang tersebut menguatkan batangnya, pohonnya, menguatkan, mengokohkannya, fastawa 'ala suqi, lalu pohon tersebut, tanaman tersebut tinggi, tegak lurus, tegak menjulang di atas pokoknya, qama wa 'anaqa al-asla, tegak berdiri dan mengokohkan pokoknya, menguatkan pokok atau induk atau yang asalnya, batangnya tersebut, yu'jibu zurra'a, yang mengagungkan az-zurra', yakni ahlul khibrati waz-zar'i, yu'jibuhum matalu hadha az-zar'i al-qawi, yakni akan mengagumkan orang-orang yang punya pengalaman dan yang memang ahli dalam masalah menanam tanaman, para petani. Maka perumpamaan pohon yang kuat ini akan mengagumkan mereka. Idza kana lahu syath'an, syath'an mu'aziran lahu muqawwin lahu, apabila pohon tersebut, tanaman tersebut memiliki dahan atau cabang yang menopangnya, lagi menguatkannya, maka semakin pokok. Pohon tumbuh batangnya besar, kemudian tumbuh cabangnya dahan. Nah itu menguatkan pohon tadi, mengokohkannya. Liyaghidha bihimul kuffar. Tujuannya Allah hendak menjadikan orang-orang kafir marah dengan para sahabat tersebut. Ayyaghidhullahu bihimul kuffara min bani Adam, yakni dengan mereka Allah ingin menjadikan orang-orang kafir marah dari keturunan Nabi Adam. Kata para ulama jaza Al-Imam Malik rahimahullah, ayat ini sebagai dalil tentang kafirnya orang-orang Syiah Rafidhah. Mengapa? Karena mereka jengkel dengan para sahabat. Dalam ayat ini Allah mengatakan liyaghidha bihimul kuffar, supaya Allah menjadikan dengan mereka para sahabat orang-orang kafir jengkel. Maka siapa saja yang marah, jengkel, bahkan sampai mengkafirkan Allah, para sahabat terkena ayat ini, berarti dia masuk jajaran al-kuffar. Hati-hati, ini hati-hati dengan sifat seperti ini, jengkel marah dengan para sahabat, tidak boleh. Ini makanya akan mengantarkan kepada kekufuran. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Maghfiratan lidzunubi, Allah janjikan ampunan atas atau bagi dosa dosa mereka. Wa ajran 'aziman 'ala al-hasanati, dan Allah jadikan pahala yang besar yang agung atas kebaikan-kebaikan mereka. Allah sudah janjikan di ayat ini ampunan bagi para sahabat kalau mereka punya dosa, dan pahala yang besar atas kebaikan-kebaikan mereka, sehingga tidak ada satu alasan pun untuk mencela atau mengkritik para sahabat. Memang mereka tidak masuk, tetapi di ayat ini Allah janjikan ampunan untuk mereka kalau mereka punya kesalahan. Sudah dijanjikan ampunan, dan atas kebaikannya dijanjikan pahala yang besar, sehingga kesimpulannya mereka para sahabat orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mulia, generasi terbaik, yang mereka sudah dijanjikan ampunan dan pahala yang besar, sehingga tidak ada satu alasan pun bagi generasi setelahnya untuk mengkritik apalagi mencela mereka. Allah Ta'ala mengucapkan pembahasan ayat kedua di bab ini pada pertemuan ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.